bisa ini aku tak seretik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan. Satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta.